Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan membaca nasihat dari Syekh Imam Muqbil bin Wadi, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, antum ta'lamuna ya ahla sunnah anna a'da'akum yasmituna bikum kalian tahu wahai ahlu sunnah bahwasanya musuh-musuh ahlu sunnah musuh-musuh kalian itu senang dengan kesulitan, kemalangan, kesesaraan yang menimpa kalian. Wa anna ada al-Islam ma yahabuna illa iyyakum. Dan bahwasanya musuh-musuh Islam tidaklah mereka segan kecil kepada kalian ahlu sunnah. Fahum yahrisuna ala tashtiti samlikum bi ayi wasilatin. Sehingga mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh ahlu sunnah bersemangat untuk mencerai-beraikan hubungan di antara kalian, persatuan kalian dengan cara apapun. Inna wajiba ala ahli sunnah an yakunu muhayyi'in li halli masyakil al-alam kulli. Sesungguhnya kewajiban atas ahli sunnah untuk mereka bersiap menyelesaikan muskilah-muskilah, problem-problem yang ada di alam ini. Fahum ahlu nidarik wa haqqu bihi. Mereka lah orang yang pantas melakukan, yang berhak melakukannya. Fahum alladzina atahumullahu fahma kitabillah wa sunnata rasulillah. Mereka lah orang-orang yang diberi oleh Allah pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam ala wajah sahih. Inna ahla sunnah ya'tabiruna akthara al-alam islami. Sesungguhnya ahla sunnah teranggap terbanyak di alam ini, di alam Islam. Walakin tafarruquhum wa ikhtilafuhum wa jahlu ahli kulli sya'bin bi ahli al-akharin. Tapi perpecahan di antara mereka, perselisihan di antara mereka, dan tidak tahunya penduduk satu negeri tentang keadaan penduduk yang lainnya. Ja'alahum yadhubuna fil mujtama'at, sehingga mereka pun menghilang di tengah-tengah masyarakat, tidak terlihat. Wa inna lanarju an yuffiqallahu alqa'imina bidakwah ahli sunnah yatafakku di ahwali ahli sunnah wa nasri anhum wa nahwalihim wa asallahu an yajma syamlahum. Maka aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang yang mengemban dakwah, dakwah kepada sunnah, untuk mereka berupaya mengetahui keadaan ahlu sunnah di berbagai negeri dan menyebarkan tentang keadaan mereka, tentang keadaan mereka, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan mereka. Awalastum ahakkan nasi ahlu sunnah bijam'i asyamil wa wihdatil kalimah. Bukankah kalian orang yang paling berhak wahai ahlu sunnah, paling berhak untuk bersatu? Wa rabbul izzati yaqul bi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata kama fi sahihain min hadis Abi Musa radhiyallahu an, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Wa yaqulu, dan juga boleh berkata kama fi sahihain min hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, mathal mu'minina bi tawadihim wa tarahumihim kama mathal jasad, permisalan perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang di antara mereka seperti permisalan satu jasad, idza ishtaka minhu udhun, jika satu anggota jasad sakit, tada'alahu sayru jasad bil humma wassahar, maka seluruh jasad akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Innahu rahiman rahimakumullah. Beberapa poin nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang harus kita tahu, musuh-musuh Islam itu senang dengan kesusahan yang mereka lihat dari ahlu sunnah. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, senang dan bahkan berupaya untuk memecah belah ahlu sunnah. Bi ayyi wasilatin, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Padahal ahlu sunnah adalah orang yang paling berhak untuk bisa menyelesaikan berbagai macam problem di umat ini. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita semua, iya, untuk senantiasa menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablil jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'la tafarraqu. Ahlu sunnah, kata beliau, adalah orang-orang yang paling berhak untuk mengamalkan ayat ini. Ahlu sunnah adalah orang yang paling berhak mengamalkan hadis mu'min yang satu seperti dengan mu'min yang lain seperti bangunan, saling menguatkan, mengokohkan. Namun ikhwan rahiman rahimakumullah, iya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena sebab ikhtilaf, karena sebab tafarruq, itu yang menyebabkan posisi ahlu sunnah yang sangat penting di umat ini. Yang kata beliau, mereka lah orang-orang yang siap untuk menyelesaikan masalah umat, alam islami semuanya, alam kulli, kata beliau. Tapi karena sebab tafarruq, karena sebab ikhtilaf, karena sebab yang satu tidak mengenal yang lain, yang satu tidak peduli dengan keadaan yang lain, ya tidak tahu keadaan di negeri yang lain, sehingga kata beliau, tubuhuna fil mujtama'. Nah, bagaimana rahimah rahimakumullah, seperti yang sudah kita baca dalam nasihat syarabi hafizahullah ta'ala, kewajiban ya nasihat beliau untuk at-ta'akhir, ya saling bersaudara di antara kita. Menjaga adab di antara kita. Kami sedang menukil dalam pelajaran di Maghrib, sanukil satu risalah Asy-Syaikh Al-Walid Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wara'ah, Al-Hafz ala al-mawaddah wal-i'tilaf wal-tahdhir min al-furqati wal-ikhtilaf. Itu risalah beliau hafizahullah wara'ah. Beliau sebutkan di antara yang beliau sebutkan at-taraju', iya, mundurnya dakwah. Itu ikhwan rahiman rahimakumullah, karena sebab hilangnya hikmah, hilangnya uswah, beliau rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah dalam akidah, uswah dalam manhaj, uswah dalam suluk, dalam akidah. Namun kata beliau hafizahullahu ta'ala, ada unasun ma yuffaquna lil akhdhi bil akidah, la ya'bahu bi akhidati rasul wala bi manhajihi wala yusluku manhaji aqad ikhra. Sebagian orang tidak peduli dengan akidah rasul, tidak peduli dengan manhaj rasul, sehingga menempuh manhaj akidah yang lainnya dari manhaj akidah yang ikhtarah syayatin. Ada juga tabligh hafizahullah ta'ala, unasun qad yuwaffaquna lil akhdhi bil akidah, yang diberi taufik belajar akidah, tahu akidah, tetapi walakin yudayyuna al-manhaj, mereka menyia-nyiakan manhaj. Ya, tauhid, tauhid, tauhid, tapi tidak peduli dengan manhaj. Wa unasun yuwaffaquna al-aqidah wal-manhaj walakin fi surukihim yudai'una al-aqidah wa yudai'una al-manhaj. Mereka ada lagi yang diberi taufik tahu akidah, tahu manhaj, tapi tidak bisa menempuh jalan rasul dalam berakidah dan bermanhaj. Jadi akidah sahihah wa manhaj sahihah, walakin surukahum wasuluhum fi da'wah yaqdi ala da'wati wa yadurruha. Tapi cara mereka, jalan mereka dalam dakwah itu justru merusak dakwah. Tidak hikmah dalam dakwah. Kata beliau rahimahullah fidahullah ta'ala, wallahi demi Allah, kata beliau, di antara yang beliau sebutkan, man tasarat da'wah salafiyah fi hadal asr al-qarib wa bi ghairihi illa ala aidi unasin ulama hukama hulama. Tidaklah dakwah ini tersebar ya di masa-masa dekat ini, ya di zaman kemarin, di zaman masa belakangan ini, kecuali melalui para ulama, yang ulama hukama, yang hulama. Nah, tersebar dakwah, para ulama yang kita kenal, mulai yang terakhir meninggal mungkin. Nah, Hasyim Mukbil, Sumuthaimin, Sayyidin Baz, Salabani, Rahimahullah, dan seterusnya. Wabihadil ayam, ada pun di hari-hari ini kata beliau, nara anna da'wat salafiyah tataraja'u wa tataqallasu wa ma dhalika illa li'annaha faqadat hikmat haula. Dan tidaklah ada kemunduran dalam dakwah kecuali karena telah kehilangan hikmahnya mereka. Para ulama yang hukama-hulama. Beliau sebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar seorang Yahudi berkata kepada Rasul, "Assalamu alaik." Dan Aisyah menjawab karena kecemburuan beliau, cinta beliau kepada Rasul, "Ayya, alaika sa'mu wa la'nah." Dia tegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkata demikian, wa alayka sam wa la'nah kepada Yahudi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah tu, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu senang kepada cinta kepada kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Kata beliau, akhlak-akhlak yang mulia ini, kal hikmah, warifq, walin, walhilm, wassafah, hikmah, lemah lembut, santun, wamaaf, allati ia min dharriyati da'wati ilallah, yang merupakan perkara-perkara penting dalam dakwah. Wa bil awamil allati tadribun nas ila da'wati sahihah. Perkara yang penting untuk bisa menarik orang kepada dakwah sahihah. Ya, tapi kalau sebagian orang sekarang ketika disampaikan hadis seperti tadi, iya, diajarkan untuk lemah lembut, iya, justru menuduh para ulama, bahkan kata beliau saya, Syarabi hafizahallahu ta'ala, disebut dengan memayi. Nah, ikhwan rahimah rahimahkumullah, tadi kami baca Asy-Syaikh hafizahallahu ta'ala memberikan beberapa contoh hikmah dalam dakwah. Yang pertama kata beliau hafizahallahu ta'ala, sampaikan kepada umat, qala Allah wa qala rasuluhu, dan qala a'immah, yang mereka hormati. Datang ke suatu tempat, qala Allah wa qala rasuluhu, dan qala imam yang mereka kenal, yang mereka muliakan, yang mereka cintai. Kalau seandainya kata beliau hafizahallahu ta'ala, kamu sampaikan dengan ucapanmu, pendapatmu, mungkin mereka tidak terima. Tapi ketika datang ke Afrika, qala Allah wa qala rasuluhu, qala Malik, qala Ibn Bilbar, orang-orang mereka cintai, hormati, terima. Mungkin kita, di masyarakat kita, qala Allah, qala Rasul, sampaikan berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Nawawi, iya, berkata Imam Hajar dan lainnya. Ini hikmah. Dan yang kedua yang sedang kami baca, bukanlah satu kesempurnaan dalam manhaj mencaci maki tokoh-tokoh mereka. Kata beliau, ada sebagian menganggap, iya, bentuk sempurnanya kajian, sempurnanya manhaj itu kalau sedang membahas mencaci maki tokohnya. Kata beliau, wala tazunna ya talibal ilmi anna min tamamil manhajil haq annahu la budda an tasubba syuyukhahum wa tat'ana fihim. Jangan kamu sangka, wahai talibul ilmi, bahwasanya termasuk kesempurnaan manhaj yang hak itu harus mencaci maki syekh mereka, mencela mereka. Iya. Bilang ini yang jelas dianggap kalau tidak seperti itu tidak sempurna. Bahkan beliau cerita, hafizahullah ta'ala, ketika beliau dakwah ke Sudan, beliau disarankan, ya Syekh, silakan kamu ya sampaikan apa yang kau sampaikan, qala Allah qala Rasuluh, silakan kau sampaikan tentang bid'ah dengan dalalat, jadi ya panjang lebar tentang masalah membahas, membantah kebidahan, kesesatan, kesyirikan. Tapi ya Syekh, ya minta jangan nyebut Syekh Fulani atau Tijani, karena di Sudan yang penuh dengan Sufi ya dan Tijani. Kata Syekh Tayyib, baik, iya saya terima. Hanya walaupun keliling ke masjid-masjid dengan hikmah. Qala Allah wa qala Rasuluhu, membantah syirik, syirikiyat, membantah bid'ah dengan tanpa mencaci maki tokoh-tokoh mereka. Iya, menyebut tokoh apa namanya firqah mereka. Namun dalalah atau syirikiyat tetap dibantah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, sehingga beliau dapati tidaklah masuk ke masjid kecuali beliau melihat jamaah masjid dalam keadaan senang, gembira. Bahkan setiap mau keluar masjid, kalau keluar masjid beliau susah keluar. Orang-orang salaman, iya, menyambut beliau rahimah hafizahullah ta'ala wara. Namun tentunya, ya tokoh-tokoh sufi ya, tidak dia. Melihat seperti ini mereka anggap bahaya. Akhirnya mereka pun kemudian bersepakat berkumpul, ya bahkan mengumumkan satu pengumuman muhadar syekh hafizahullah ra'ah, dan inginnya untuk menjatuhkan syekh hafizahullah ta'ala. Diumumkan akan ada apa namanya muhadar di tempat yang besar, di lapangan besar. Kata syekh, "Fastama'na bi hadzal midan wa takallamtu fa qama kabiruhum wa laqa kalami wa bada yujizul istighathah wa yujiz tawassul wa yakul bi ta'til sifat wa yakul wa yakul wa yu'ayidu kullal abaki bi ta'wilatin fasidah." Ini mereka inginkan. Kata salah syekh keliling masjid dan menerima pertama mendapatkan penerimaan dari umat. Ya, sufi yang mulai kepanasan akhirnya bersepakat mengumpulkan orang pengumuman syekh akan muhadarah. Tapi setelah syekh bicara, setelah syekh hafizahullah ta'ala berbicara bermuhadarah, salah seorang tokoh mereka berdiri mentarik, mengomentari ucapan syekh. Malah kemudian membolehkan tawassul, iya, bolehkan istighatsah kepada mayit, bahkan iya, menyampaikan akidah, ta'til sifat dan seterusnya. Kata Syekh Hafizahullah ta'ala, yang menunjukkan bagaimana pentingnya asyaja'ah, keberanian pada seorang da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, penting. Terus dalam mawaqif seperti ini, yang sudah kita baca di oleh syekh kita rahimahullah, khuluqun azim, akhlak yang besar itu harus ada salah satunya adalah padanya syaja'ah, sumber ya akhlak yang mulia. Ketika selesai orang ini bicara, dia kata saya mendatangkan hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu. Iya, mendatangkan ucapan-ucapan yang tidak bermutu. Beliau bicara lagi, "Ya jamaah, sami'tum kalami?" Kata beliau di hadapan hadirin, "Wahai jamaah, kalian dengar apa yang aku sampaikan? Wa ana aqulu, yang saya sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, qala ulama'ul ummah al-mu'tabarun." Itu aku sampaikan. Aku bilang qala Allah, qala Rasuluh, qala ulama yang mu'tabar. Hadar rajul, adapun orang tadi itu, ja'a bi hadis mawdu'ah, yang dia sampaikan hadis-hadis mawdu'. Wa ma sa'al Qur'an bi syai', dia tidak bawakan Qur'an sedikit pun. Hal sami'tum? Qala Allah fi kadza fi jawaz istighatsah bi kadza. Apa kalian dengar tadi orang ini bawakan ayat bahwa Allah bolehkan istighatsah di ayat ini? Wabi ijazah tawassul, apakah kamu dengar dia sampaikan Allah membolehkan tawassul di ayat ini di dalam Quran? Hasami itu kalam la imma misa maliku amsali. Apa kalian dengar orang menyampaikan ucapan Malik dan ucapan imam yang lainnya? Ini. Ma sami'tum, kalian tidak dengar. Innama sami'tum hadits maudhu'a wa hadits dha'ifa wa kalaman li unasin ma'rufin indakum annahum harafiyun. Yang dia sampaikan kata Syekh, ini adalah hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dha'if dan ucapan-ucapan orang-orang yang kalian tahu ini orang-orang khurafi. Ceritanya cerita khurafat. Ketika Syekh bantah seperti itu, kata Syekh Rabi Habibullah Ta'ala wa ra'ah, faqamal khurafi yasubbu wa yastumu. Maka berdirilah tokoh sufi tadi dalam sambil mencaci maki, mencela. Iya. Wa ana adhak. Wala sababtu. Wala satamtu. Wa kuntu la azidu ala qawli barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Orang tadi berdiri sambil caci maki, mencela. Aku tertawa. Aku tidak membalas caci makinya. Aku tidak mencelanya. Aku tidak berkata kecuali barakallahu fi, jazakallahu khairan dan seterusnya. Kata Syekh Fidhahullahu Ta'ala, waftarakna. Kami pisah. Selesai muhadarah yang mereka umumkan tadi. Qala fawallahi alladhi la ilaha illahu asbahu fil yawmi thani yatahaddathuna fil masjid wal aswaq anna sufiyyah huzima. Iya, kata beliau, kami pun berpisah dan demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala, di hari berikutnya iya perbincangan di masjid itu adalah orang sufi tersebut kalah. Iya. Nah, yang boleh sampaikan qala Allah, qala Rasulullah, ucapan para ulama sehingga umat mengetahuinya. Ini khon rahiman rahimakumullah. Yang terakhir kata beliau hafizahullah taala wa ra'ah, fata'allamu ya ikhwan hadhihi al-asalib asy-syar'iyyah as-sahihah. Pelajari oleh kalian wahai ikhwan uslub-uslub da'wah yang syar'i yang sahihah. Wal qasdu hidayatun nas. Wal qasdu isalul haqqi ila qulubin nas. Tujuannya dakwah itu adalah berupaya membimbing manusia agar mereka mendapat hidayah. Tujuan dakwah itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan al-haq kepada kalbu-kalbu masyarakat sehingga dengan hikmah. Nam wallahu alam bisawab.